Diriwayatkan dari Nu'aim bin Hammad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Idza ra'aital Iraqi yatakallamu fi Ahmad ibn Hanbal fattahimhu fi dinih. Wa idza ra'aital Khurasani yatakallamu fi Ishaq ibn Rahuya fattahimhu fi dinih. Wa idza ra'aital Basri yatakallamu fi Wahb ibn Jarir fattahimhu fi dinih." Apabila engkau melihat orang Irak itu menjelekkan Ahmad bin Hanbal, membicarakan, mengkritik Ahmad bin Hanbal, maka tuduh agamanya dia. Kenapa? Karena Imam Ahmad adalah Imamus Sunnah, pembela Sunnah pada masanya. Siapa yang membenci Imam Ahmad? Ini orang dipertanyakan. Tuduh agamanya. Ada kemungkinan dia ini dari kalangan Ahlul Bid'ah. Apabila engkau melihat seorang dari Khurasan menjelek-jelekkan Ishaq bin Rahuya, maka tuduh agamanya. Ragukan agamanya. Apabila engkau melihat seorang datang dari Basrah, lalu dia menjelek-jelekkan Wahab bin Jarir, maka tuduh agamanya. Dan ucapan para ulama salaf yang semakna dengan ini banyak sekali. Menunjukkan bahwa mereka menjadikan orang-orang tertentu dari kalangan tokoh-tokoh sunnah yang membenci kepadanya, itu menjadi pertanyaan besar tentang orang ini. Kenapa dia membencinya? Lah, orang ini yang nampak darinya adalah pembelaan gigi terhadap sunnah, keras terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah. Kenapa kamu membencinya? Kenapa kamu membencinya? Itu berarti tanda keburukan. Oleh karena itu, para ulama dari tokoh-tokoh sunnah yang gigih berpegang teguh kepada sunnah pada zaman-zaman fitnah di masa ini, itu pun dijadikan sebagai tanda untuk menguji seseorang. Apakah dia berjalan di atas sunnah atau tidak? Seperti Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, yang Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala memberi pujian kepada beliau yang beliau tidak pernah memberikan pujian itu kepada yang lain. Hamilu liwa'il jarh wa ta'dil, pembawa panji jarh wa ta'dil pada masa ini, Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, berpuluh-puluh tahun. Ketika para pencela-pencela beliau ini yang ada sekarang ini, yang ngaku-ngaku ahlus sunnah sekarang ini, mereka itu belum lahir. Syekh Rabi sudah menegakkan dakwah tauhid, menyebarkan dakwah sunnah. Bukan hanya di Arab Saudi, beliau berkeliling. Beliau menghabiskan umurnya fi nashri dakwah, fi nashri sunnah, dalam menyebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang disebut masyayikh ABG gitu, baru gede gitu, baru muncul, berbicara tentang Syekh Rabi, aneh. Beliau sudah berdakwah, orang ini baru muncul, baru lahir. Seperti Ali Hasan Al-Halabi, belum ada wujudnya Syekh Rabi sudah berdakwah. Ali Hasan Al-Halabi, salah satu Syekh Raja, Radio Raja, TV Raja, dan yang semisalnya, mereka itu belum lahir. Belum ada wujudnya di dunia. Syekh Rabi sudah menyebarkan dakwah sunnah. Dan nama beliau telah populer. Dikenal oleh para ulama, dan tidak ada yang bisa memberi rekomendasi, memberi pujian untuk menunjukkan keilmuan seseorang kecuali para ulama. Yang memuji Syekh Rabi bukan orang-orang yang sepantaran beliau, di atas beliau, guru-guru beliau. Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, ini guru-guru Syekh Rabi. Ketika masih di Al-Jami' Al-Islamiyah, mereka yang memuji. Lalu kemudian datang orang-orang terbelakang ini, entah siapa yang memberi rekomendasi, siapa yang beri pujian. Berani-beraninya berbicara tentang Syekh Rabi yang para ulama memuliakan beliau, mengagungkan beliau. Ini akhirnya dijadikan sebagai tanda untuk menguji seseorang. Apabila engkau melihat ada seorang yang hidup di zaman milenium ini menjelek-jelekkan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, tuduh agamanya. Walaupun dia mengaku ahlus sunnah. Seorang tokoh bid'ah yang bernama Firandai. Subhanallah. Ini orang tidak punya rasa malu. Nabi SAW mengatakan, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apabila engkau tidak punya rasa malu, lakukan apa yang kamu inginkan. Ini orang tidak punya rasa malu. Ahlul bid'ah dibela. Para ulama memberi peringatan dari berbagai penyimpangan Ihya Uttarath. Anak muda ini muncul, membela Ihya Uttarath. Dengan berbagai macam dalih, bukan dalil. Dalih, bukan dalil. Ulama yang memuji Ihya Uttarath lebih banyak daripada yang mencerca. Apakah itu dalil? Bukan dalil. Itu dalih. Nah. Walaupun satu orang yang mencerca, kalau dia mendatangkan bukti, dalil, hujjah, maka ucapannya harus diterima. Hal yang ma'ruf dalam ilmu jarh wa ta'dil. Walaupun 1000 alim, lalu kemudian datang seorang alim, imam, jarh wa ta'dil, mencerca seorang perawi dengan hujjah, maka orang ini tercela. Didahulukan perkataan yang mencerca daripada yang memuji. Karena yang memuji tidak memiliki ilmu yang dimiliki oleh yang mencerca ini. Dan itu hal yang ma'ruf. Padahal dia mengetahui penyimpangan-penyimpangan Ihya Uttarath. Dia tahu. Nah. Dia mengetahui siapa itu mufti Ihya Uttarath, Abdurrahman Abdul Khalid. Dia tahu. Dia tahu penyimpangan-penyimpangannya. Namun, seperti perkataan seorang, hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Kecintaanmu kepada sesuatu menyebabkan kamu menjadi bisu dan tuli. Membuat kamu buta. Membuat kamu tuli. Ini. Dia tahu siapa Abdurrahman Abdul Khalid. Sampai sempat terlepas pada tulisannya itu. Ya. Ketika dia menyebutkan tentang masalah fiqhul waqi'. Bahwa mereka yang menyebarkan tentang fiqhul waqi' ini adalah dari kalangan hizbiyun. Menuduh ulama tidak mengerti fikih realita yang ada pada masa ini. Sadar tidak sadar ketika dia mengucapkan ini. Kemudian saya terangkan setelah itu. Lah, itu kan perkataan Abdurrahman Abdul Khalid. Abdurrahman Abdul Khalid yang menuduh para ulama tidak memahami fikhul waqi'. Dari ucapan kamu ini harusnya mengilzamkan antum untuk mengatakan bahwa Abdurrahman Abdul Khalid hizbi. Menuduh para ulama tidak mengerti fikih realita, fikhul waqi'. Mestinya kan begitu. Tidak, menghindar. Ini orang seperti belut. Mau ditangkap, lepas lagi. Licin. Lisannya. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Sangat disayangkan. Orang-orang yang dikenal mereka memiliki bid'ah, mereka memiliki penyimpangan. Para ulama tidak merekomendasi. Ini orang bela. Ini orang membelanya. Memujinya. Giliran Asy-Syaikh Rabi'. Syekh Rabi'. Para ulama ketika memuji beliau. Dan beliau tidak mengharapkan pujian itu. Tapi para ulama memberikan pujian pada beliau. baru ada beberapa kalimat dari ucapan beliau, itu dia simpulkan sendiri bahwa dari ucapan Syekh Rabi ini menunjukkan bahwa Syekh Rabi berpemikiran khawarij. Coba bayangkan. Berpemikiran khawarij. Ini ucapan Firanda ini. Menurut Syekh Rabi berpemikiran khawarij. Membawa pemikiran khawarij. Membawa paham khawarij. Persis sama seperti Abdurrahman Abdul Khaliq. Abdurrahman Abdul Khaliq mengatakan ISIS, dalam bahasa Arab disebut Daesh, ISIS dan Al-Madakhilah, Al-Madakhilah maksudnya orang-orang yang condong kepada Syekh Rabi, itu bagaikan apa itu? Wajhan li umlatin wahidah. Gimana membahasa Indonesia kan itu? Seperti koin dengan dua sisinya ini. Wajhan li umlatin wahidah. Artinya sama. Al-Madakhilah, ISIS, sama. Itu ucapan Abdurrahman bin Khalid. Firanda mengatakan Syekh Rabi berpaham khawarij. Ini sama ini. Ini Firanda Abdurrahman Abdul Khaliqnya Indonesia. Nah. Lalu mereka ya, yang jelas-jelas terjatuh dalam penyimpangan berusaha diberi udzur. Baru-baru ini memuji Zakir Naik. Diberi udzur, kesalahan-kesalahan diberi udzur. Syekh Rabi dicari-cari kesalahannya. Ada yang masih kira-kira memungkinkan, para ulama belum menghukumi, dia sudah memposisikan dirinya seakan-akan sebagai seorang alim menghukumi Syekh Rabi berpaham khawarij. La haula wa la quwata illa billah. Subhanak hadha buhtanun azim. Maka orang ini berbahaya. Oleh karena itu para ulama menjadikan tokoh-tokoh sunnah itu sebagai seseorang yang selalu jadikan sebagai tanda orang yang cinta kepadanya menunjukkan dia ahli sunnah. Orang yang benci kepadanya menjelek-jelekkannya, menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan yang batil, ini merupakan tanda bahwa dia bukan dari ahli sunnah. Wallahul musta'an. Disebutkan oleh para ulama, min alamat ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Di antara tanda ahli bid'ah adalah mencerca ahli al-athar, ulama as-sunnah. Ini barakallahu fikum.